Karena Zahdan ayat wudu, ayat wudu dalil tentang wudu. Ya ayyuhalladzina amanu ila salati bukan salawat, as-salati. Kalau salawat wawnya ada fathah. Ya ayyuhalladzina idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum. Wujuhakum wa aydiyakum lil marafiqi wa aydiyakum wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'baini. Ah, siapa yang hafal itu? Itu ayo. Min al-ghaiti. Dia hafal ini ayat wudunya apa? Insya Allah sedia untuk hafal. Hafal semua besok insya Allah. Baik. Nabi Muhammad, boleh orang sholat tanpa wudu? Kenapa tidak boleh? Karena syarat, artinya tidak sah. Dalilnya menunjukkan tidak sah sholatnya kalau tidak wudu. Laik wallahu sholata sholatan bigiri tuhurin wala sadaqatan gululin. Allah tidak menerima sholat tanpa wudu dan tidak menerima sedekah dari barang yang haram, barang curian. Indaman Eko, syarat sahnya wudu. Terus? Baik, muraja aja, kita cuma lewat begitu saja. Barakallahu fiikum. Muraja. Ini baru syarat pertama itu untuk sebut. Fadal. Muslim. Niat. Pergi. Gunakan air suci terus. Lakukan istinja. Sebelumnya kalau memang kita harus istinja terus. Tayyib muala. Terus. Ayo, yang semangat mah. Ini di muraja, barakallahu fikum, bukan cuma datang duduk diam dengar, pulang datang duduk diam dengar. Barakallahu fikum. Itu ini penuntut ilmu. Akan tinggal di benak kita, di kepala kita dengan apa? Dengan cara apa munakasyah seperti ini. Barakallahu fikum. Termasuk apa metode penguatan ilmu. Barakallahu fikum. Mungkin kalau kita cuma sekedar baca begitu selesai, ya hilang tanpa bekas. Tapi dengan munakasyah mengulang seperti ini, barakallahu fikum, insyaallah saja. Para anggota wudu, apa saja anggota wudu? Wajah, kedua tangan sampai siku, masuk kepala, terus terus apa lagi? Mualah. Apa artinya mualah? Berkesinambungan, bersambung, selesai satu-satu lagi. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatul khamisah, sunanuhu. Sekarang kita masuk ke sunnah-sunnah wudu. Baik. Yang wajib sudah kita lewati. Mencuci wajah, tangan, kepala, membasuhnya. Kemudian mencuci kaki. Kemudian tertib dan mualah. Itu yang wajib-wajib wudu. Sekarang sunnah-sunnah. Hunaka af'alun yustahabu fi'luha indal wudu. Di sana ada amalan-amalan yang disunnahkan kita melakukannya ketika kita wudu. Wa yu'jaru 'alaiha man fa'alaha. Siapa yang melakukannya, dia akan diberi pahala oleh Allah SWT. Wa man tarakaha fala haraja 'alaihi. Siapa yang meninggalkannya, tidak ada dosa atasnya. Wa tusamma hadhihi al-af'al bi sunanil wudu. Disebutkan ini perbuatan dengan sunnah-sunnah wudu. Yang pertama, at-tasmiyah fi awwalihi. Baik. At-tasmiyah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di awalnya sebelum wudu. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, la wudu liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada wudu bagi orang-orang yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atasnya. Baik. Hadis ini hasan, di sini kata takhrijnya, barakallahu fikum. Akhrijahu Ahmad wa Abu Daud wal Hakim wa ghairuhum min hadits Abi Hurairah wa hasanahu. Ibnu Salah wa Ibnu Katsir wal Iraqi wa Qawwahu al Mundiri wa Ibnu Hajar wa qala al Bani hasan. Undur al irwa. Baik. Jadi harus tasmiyah bismillah baru kita wudu. Yang kedua, as-siwak. Sunnah-sunnah wudu siwak. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ala kulli ma'a kulli wudu. Laula an ashqa ala ummati, seandainya aku tidak khawatir memberatkan atas umatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap mereka wudu. Tapi menunjukkan sunnah. Baik. Yang ketiga, ghuslul kaffaini thalathan fi awwal wudu. Barakallahu fikum. Ghuslul kaffain, mencuci kedua tangan tiga kali di awal wudu. Ini sunnah. Barakallahu fikum. Sebelum kita memasukkan tangan kita ke bejana. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kan ada bejana berisi air, air untuk wudu. Beliau menuangkan ke tangan kanannya, kemudian membersihkan apa? Baik, kedua tangannya, kiri kanan, tiga kali dicuci. Baru setelah itu beliau memasukkan tangan kanannya ke dalam air, ke dalam wadah, memanfaatkannya. Barakallahu fikum. Paham ini? Untuk membasuh, untuk mencuci muka, untuk mencuci tangan, membasuh kepala dan mencuci kaki. Jadi mencuci tangan, barakallahu fikum, ini mencuci tangan dua kali, barakallahu fikum, tiga kali di awal wudu. Lifi'li sallallahu alaihi wasallam dalika idza kana yaghsilu kaffayhi thalathan kama warada fi sifati wudhuihi. Sebagaimana ini yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencuci kedua tangan beliau tiga kali sebagaimana warid dalam sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang keempat, al-mubalaghatu fil madmadah wal istinshaq li ghairi sha'im. Mubalaghah, betul-betul. Baik. Mubalaghah fi al-madmadah, betul-betul berkumur wal istinshaq, menghirup air ke hidung bagi orang yang tidak puasa. Faqad warada fi sifati wudhuihi sallallahu alaihi wasallam famadmada wastansara. Baik. Telah warid dari sifat wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkumur-kumur, wastansara, dan istansara mengeluarkan air dari hidung, ya tentunya sebelumnya memasukkannya, istinsyak. Istinsyak memasukkan, istinsar mengeluarkan. Barakallahu fikum. Walikuli sallallahu alaihi wasallam, wa balik li istinsyaki illa an takuna shaima. Balik, betul-betul engkau menghisap ke dalam hidungmu ketika engkau menghirupnya, illa an takuna shaima, kecuali kalau engkau dalam keadaan puasa. Taib al-mubalaghah fil madmadah wal istinsyak, bagi orang yang tidak puasa. Paham ini? Taib al-madmadah wal istinsyak, berkumur-kumur dan menghirup air. Yang kelima, ad-dalk. Ad-dalk itu menggosok. Taib. Wa takhlil al-lihyati al-kathifati bil-ma'i hatta yadkhul al-ma'u fi dakhiliha li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. فإنه كان إذا توضأ يدلك ذراعيه وكان وكذلك كان يدخل الماء تحت حنكه ويخلل به لحيته. الدلك دلك من غوصو طيب من غوصو من غوصو أو من غورط تدليك تدليك itu pengurutan. بارك الله فيكم. طيب دلك من غوصو wa takhlil al-lihya. Baik, menggosok. Takhlil, takhlil begini. Kalau bisa lebat, ditakhlil begini. Di sela-sela. Digosok begini. Agar supaya apa? Taib, kulit yang ada tertutupi jenggot itu basah. Kulit wajah. Baik. Al-lihya al-kathifah, untuk jenggot yang tebal, bilma dengan air, hatta yadkhul al-ma'u fi dakhiliha, agar supaya air masuk ke dalam jenggot ini. Barakallahu fikum. Karena ada orang jenggotnya tebal sekali, barakallahu fikum, sampai terkadang kalau tidak dia betul-betul, ini dagunya tidak basah. Jadi harus betul-betul dibasahi, digosok dan disela-sela. Lifi'li sallallahu alaihi wasallam, karena ini perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena idza tawadda yudliku dira'aihi. Kalau beliau melakukan sholat, melakukan wudhu, yudiliku dira'ihi, dira' dia gosok betul, dira' tangannya. Wakadhalika kana yudilikul ma, yudikhilul ma'a tahta hanakihi wa yukhalli, di bawah ini, di bagian lehernya, sampai yukhallilu lehiyatahu, menyela jenggotnya. Baik. Ini juga barakallahu fikum, ini digosok. Baik. Bukan cuma sekedar disiram, air ngucur ke mandi kiri kan. Barakallahu fikum. Itu bukan namanya mencuci. Bukan menggosok, barakallahu fikum, cuma kasih basah. Tapi memang digosok barakallahu fikum, jangan sampai ada sela-sela yang tidak terbasahkan. Karena ancamannya kata Rasulullah, wailul aqabi minan nar, ketika seorang kelihatan ada tape di kakinya, tape daerah yang tidak terbasahi oleh air wudu. Tape yang keenam, taqdimul yumna 'alal yusra fil yadaini war rijlaini li fi'li sallallahu alaihi wasallam, innahu kana yuhibbu tayammuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sya'ni kullihi. Taqdimul yumna 'alal yusra, beliau mendahulukan yang kanan dulu baru kiri. Di ketika mencuci kedua tangan, kanan dulu baru kiri. Demikian juga kaki demikian. Taib. Lipili sallallahu alaihi wasallam. Fainau kana, karena beliau alaihi salatu wasallam, kana yuhibbut tayamuna. Beliau senantiasa senang berkanan-kanan. Berkanan-kanan. Fi tana'ulihi, dalam memakai sendal. Memakai kos kaki, memakai kos tangan, memakai celana, memakai baju. Taib. Kanan semua dulu. Kanan-kanan. Taib. Fi tana'ulihi wa tarajjulihi, dalam bersisir. Taib, tarajjul, taib bersisir. Kanan dulu. Demikian juga cukur, kanan dulu. Kalau antum tukang cukur mau dibagi yang kiri dulu, jangan. Sebelah kanan dulu. Barakallahu fikum. Nah, tukang cukur mana-mana juga bagi, enggak ada tahu aturan, barakallahu fikum. Taib bilang, taib kanan dulu. Taib kulit suancang-ancang semua, ba. Bagunti, sebelah kanan, sebelah kanan. Barakallahu fikum. Baik. Kita rajuli dalam bersisir juga, sisir sebelah kanan dulu, disisir. Baik. Watahuri dalam wudunya juga beliau. Wa fi sya'nihi kulli dan semua keadaan beliau kecuali yang dikecualikan tentunya masuk WC. Barakallahu fikum. Keluar masjid. Baik. Dan istinja. Barakallahu fikum. Secara keumuman beliau berkanan-kanan, makan, memberi, mengambil, punya bekerja dengan kanan. Barakallahu fikum. Wa tahuru bi sya'nihi kullihi. Yang ketujuh, sunnah wudu, tathlithul ghusl fil wajhi wal yadaini wa rijlain. Tathlith, mengulang sampai 3 kali. 3 kali mencuci wajah. Baik. Wal wajh, 3 kali mencuci wajah dan kedua tangan dan kedua kaki. 3 kali. Fal wajib marratan wahidatan, wajibnya cuma 1 kali, yang penting basah semua. Paham barakallahu fikum. Misal ada air cuma sedikit. Kita ini barakallahu fikum bisa wudu dengan segelas air aqua. Segini. Baik. Masya Allah. Antum bisa wudu segini. Segini. Aqua ini cuma segini barakallahu fikum. Paham? Wudu. Intinya kan basah. Barakallahu fikum. Enggak perlu sampai mengalir. Mengalir. Baik. Kalau kita ini mau kita hitung-hitung wudunya, kita itu 1 ember 1 orang. Coba aja praktik di bawah sana. Baik. Begitu Anda mulai, pasang ember di bawah. Barakallahu fikum. Full itu keran, oh sudah. Ya lama pulung itu. Apalagi sambil ngobrol. Barakallahu alaikum. Cerita ini cerita itu. Tathlithul ghusl fil wajhi wal yadaini wa rijlaini. Fal wajib marratan wahidah. Wajibnya cuma 1 kali dengan catatan apa? Sempurna. Atau 2 kali atau 3 kali. Wa yastahabbu thalathan, dan disunnahkan 3 kali. Lipi sallallahu alaihi wasallam faqad thabata anhu annahu tawadda marratan wa marratan wa martaini wa thalathan. Karena diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau mencuci anggota wudunya cuma 1 kali. Di riwayat yang lain 2 kali 2 kali. Tapi riwayat yang lain 3 kali 3 kali. Paham? Kalau 2 kali 2 kali semuanya, kalau 3 kali 3 kali semuanya, kalau 1 kali 1 kali semuanya. Barakallahu fiik. Yang ke-8, ad-dzakaru ad-dzikrul warid ba'dal wudu. Dzikir yang warid, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam usai kita melakukan wudu. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum ahadun yatawaddau fa yuhsin wudu'a tsumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu al-abwabul jannah tsamanah yadkhulu min ayyiha syaa." Baik. Cuma ini yang sahih, barakallahu bikum. Tidak ada tambahan. Di sini ada apa, barakallahu bikum? Ada tambahan di sini yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Baik, di sini akhrajahu Muslim di raqam kadza wa zad at-Tirmidzi, Allahumma ij'al lana at-tawwabin wa ij'al lana at-tahirin, raqam kadza wa sahu bi hadhihi ziyadah Al-Albani fil irwa. Barakallahu bikum. Kata Rasulullah SAW, "Ma minkum ahadun," tidak ada seorang pun di antara kalian, yatawadda melakukan wudu, fayusbigul wudu, dan dia menyempurnakan wudunya. Kemudian begitu selesai dia wudu, dia berdoa, berzikir, "Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh." Baik. "Allahumma ij'alni minat tawabina wa ij'alni minal mutatahhirin." Baik, ada tambahan ini, barakallahu fikum. Taib, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Taib. Ka siapa yang berdoa dengan doa ini, illa futihat lahul abwabul jannati tsamaniyah, dibukakan pintu surga yang 8 untuknya. Dia masuk dari mana saja dia kehendaki. Baik. Barakallahu fikum. Anda tidak dapati barakallahu fikum. Baik. dalil yang mengatakan tentang makruhnya apalagi haramnya. Barakallahu fikum. Ya cuma ya khawatirnya apa namanya mengalir terus itu air barakallahu fikum. Yang dia pakai wudu dalam kondisi dia bercerita. Kalau lillah aja dia butuh untuk dia berbicara. Baik. Kalau dalam wudu kemudian habis air, ikuti akan itu san rabu-rabu. Baik. Ya ini sesuatu yang lillah aja, sesuatu yang kita butuhkan barakallahu fikum. Baik. Coba kami itu sana, coba anu barakallahu fikum. Anda tidak mendapati barakallahu fikum kalau ada yang mendatangkannya larasi wal ain istilahnya kita. Babul khamis al-masadah as-sadisah fi nawaqidhihi pembatal-pembatal wudu. Wan nawaqid hiya al-asya' allati tubtilul wudu'a wa tufsiduhu. Pembatal-pembatal wudu adalah perkara-perkara yang membatalkan wudu dan merusaknya. Al-asya allati tubtil wudu yang membatalkan wudu dan merusaknya wa tusiruhu wa hiya sittah 6. Yang pertama al-kharij minas sabilain yang keluar dari dua lubang dari dua jalan ai min makhrajil bauli wal ghaid ini tempat keluarnya tep kencing dan kotoran wal kharij imma yakuna baulan aw ghaitan aw maniyan aw madiyan aw dam istihadha atau rihan qalilan atau kathira wal kharij dan yang keluar imma yakuna baulan boleh jadi itu adalah kencing atau ghaid atau buang air besar atau manian atau yang keluar itu adalah mani atau madi barakallahu fikum walaupun mani bukan najis tapi dia membatalkan wudu paham barakallahu fikum baik atau daman atau dam istihadah dam istihadah bukan darah najis paham ini yang darah najis adalah darah haid dan darah nifas dan darah istihadah ini darah segar barakallahu fikum atau rihan atau angin qalilan atau katsira banyak atau sedikit baik angin yang keluar ini barakallahu fikum kalau dia tidak bersuara namanya fusa. Taib. Kalau dia berbunyi namanya durat atau dartah. Taib. Sedikit atau banyak. Kalau yakin dia, tidak mesti harus dia langsung berbunyi baru untuk kita. Taib. Yang penting dia rasa keluar kontok barakallahu fikum, pembatal. Taib. Dia bilang nyak berbunyi kok. Sama barakallahu fikum. Keluar, pokoknya keluar angin dari dubur ini. Baik. Maka dia sebagai pembatal wudu sedikit atau banyak, bersuara atau tidak. Liqauli ta'ala, au ja'ahu minkum minal ghaid atau salah seorang di antara kalian datang dari buang air. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Tidak diterima salat salah seorang di antara kalian sampai ketika dia hadas. Dia wudu. Ketika dia hadas sampai dia wudu. Waqad taqaddama sudah kita lewati. Wa qulu sallallahu alaihi wasallam walakin man min ghaidin aw baulin aw naumin. Akan tetapi yang membatalkan itu ghaid aw baul aw naum. Naum juga termasuk pembatal wudu. Naum. Betul-betul tidur, posisi apapun. Mau posisi barakallahu fikum posisi duduk ada mengatakan posisi duduk enggak apa-apa enggak posisi duduk tetap kalau dia ngorok Taib. Nah, keluar lagi anu bintang tuh. Untuk meyakinkan betapa nyenyaknya tidur dia walaupun tidak berbaring. Baik. Ingat ini barakallahu fikum. Biasa ada orang Jumatan. Jumatan. Mantap. Tak tidur betul. Pas Allahu Akbar langsung tetap banting-banting dia. Barakallahu fikum. Pikirannya belum kembali, kesadarannya belum pulih, barakallahu fikum. Boleh jadi kakinya juga kram karena lipat. Barakallahu fikum. Disuruh wudu. Ini yang banyak diabaikan oleh orang-orang. Jumatan memang kayak sudah di setel, begitu khatib so naik langsung. Sesekali dia mengganggu-ganggu. Seakan-akan paham. La haula wa illa billah. Kalau anda mengantuk, barakallahu fikum, pindah wudu. Atau sebelumnya kalau memang merasa bahwa bakal tidur di Jumatan, tidur memang, istirahat memang, supaya begitu masuk Jumatan baik. Walaupun yang warid dalam sunnah ba'dal Jum'ah kailulahnya. Tapi kalau memang setiap orang dia harus mengetahui maslahah dirinya. Kalau dia mengetahui bahwa cuma Jumatan orang dengar kebaikan ini, kok Jumatan dia cuma pitidor. Barakallahu fikum. Maka istirahat memang istirahat sebelum masuk Jumatan. Baik. Walakin min ghaitin aw baulin aw nawm. Ini perkara-perkara yang membatalkan. Buang besar, buang kecil dan tidur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi man syakka hal kharaja min urihun aw la. Baik. Fala yang sarif hatta yasma'u sawtan aw yajida riha. Baik. Qala sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang ragu-ragu apakah keluar sesuatu tidak. Tip untuk orang yang ragu-ragu ini. Fala yang sarif, maka jangan bubar dia dari salatnya sampai dia mendengar suara atau dia mencium bau. Ini bagi orang yang ragu-ragu. Tapi kalau anda yakin, keluar, bubar. Baik. Pahami. Dua jalan keluar ini. Kapan ada yang keluar, maka batal wudu. Apakah itu mani atau madi? Baik. Wadi. Wadi itu adalah cairan kental, barakallahu fikum, seperti sperma yang keluar tanpa kenikmatan, biasanya di keluar setelah orang kecapean, kerja berat, barakallahu fikum, keluar bersama dengan kencing. Mirip sperma ya, wadi. Kalau madi adalah cairan bening yang keluar dari dakar seseorang setelah ereksi. Barakallahu fikum. Kalau mani ma'ruf, barakallahu fikum. Itu yang ada pada laki-laki. Kalau misalnya kemudian pulang ke sana kemarin, kemudian masih sudah setengah jam begitu, masih yakin seorang melakukan pembatal wudu. Jadi kalau membaca Quran atau sholat langsung, kalau lagi sudah pulang ke sana kemarin. Tapi selama wudu kita tidak batal, maka tidak mengapa. Mau berapa kali sholat terserah. Tapi wudu maghribnya, sebelum maghrib dia wudu, sholat dulu sebelum maghrib, kemudian maghribnya, kemudian sholat sunnah sebelum maghrib, kemudian tunggu balai isya. Barakallahu fikum. Masih dia dalam kondisi wudunya, sholat isya dia. Barakallahu fikum. Kalau dia juga mau wudu, tidak apa-apa. Tapi dia mau mengulangi wudunya juga tidak apa-apa. Yang kedua, pembatal khurujun najasa min baqiyatil badan. Hingkana baulan aw ghaitan naqadha mutlaqan lidukhulihi fi nususis sabiqati wa ingkana ghairuhuma kaddami wal qai fa in fahusha wa kathura fal aula ayatawadda minhu amalan bil ahwat. wa in kana yasiran falyatawadda minhu bil ittifaq. Yang ketiga, kharajan khurujun najasa min baqiyatil badan. Keluar najis dari anggota tubuh kita yang lainnya, bukan dari dubur dan kubul. Fa in kana baulan aw ghaitan. Baik. Kalau keluar tai baul aw ghait naqadha mutlaqan. Barakallahu fikum. Seperti orang, barakallahu fikum, ada orang, sallamakumullah wa afakum, ada orang tidak memiliki dubur. Qadarallahu ma syaa, al tidak memiliki dubur. Dari sejak lahir. Sehingga dokter membuatkan lubang untuk duburnya, untuk kotorannya di sampingnya. Dan dia tidak merasa apakah ada kotoran atau tidak. Jadi kemana-mana dia bawa itu kantong. Barakallahu fikum. Tapi ini suatu yang sangat jarang, barakallahu fikum. Jarang sekali terjadi kondisi seperti ini. Kantong, ada kantong di sampingnya di sini. Dia tidak rasakan. Beda dengan orang-orang normal. Dia kan apa istilahnya, ada ada otot dubur ini. Dubur kita ini memiliki otot. Barakallahu fikum. Yang ini saja barakallahu fikum. Perlu Anda, kita semuanya syukuri dengan kesyukuran yang luar biasa. Otot dubur ini kalau tidak berfungsi akan berlepotan najis terus setiap harinya, setiap saatnya. Akid, barakallahu fikum. Enggak tahu kita berapa kita hargakan ini barang. Baik. Nikmah minallahi subhanahu wa ta'ala, nikmah luar biasa. Kalau tidak ada ini otot duburin sudah tidak lagi berfungsi. Dia akan keluar terus kotoran tanpa tidak dirasakan. Tapi kita alhamdulillah, masya Allah, nikmah minallahi subhanahu wa ta'ala. Kita tahu kapan kita mau buang air, seukuran berapa kita bisa masih menahannya karena masih mencari tempat untuk buang air. Barakallahu fikum. Nikmah kabira, masya Allah. Yang seperti ini kalau kita pikir-pikir, luar biasa. Taib, ini khurujun najasa min baqiyatil badan. Tadi khurujun minas sabilaini, dua ma'ruf. Tapi ini kalau ada seandainya najis yang keluar dari anggota tubuh yang lainnya, taib, maka kalau yang keluar itu gha'it atau baul, maka ya batal lidufulihi finususis sabiqah, karena masuknya dia ke golongan yang pertama yang membatalkan wudu. Wa in kana ghairuhuma kadam wal qai, kalau yang keluar itu bukan najis misalnya seperti dam, taib, al qai, taib, muntah. Fa in fausha wa kathra fal aula ayatawadda minhu, kalau banyak belepotan maka aula, lebih utama untuknya memperbaharui wudunya. Taim amalan bil ahwat, karena sini saya ada perselisihan, lebih hati-hati kalau dia mengulai wudunya. Wa in kana yasiran fala yatawadda minhu bil ittifaq, menunjukkan kalau banyak ada perselisihan antara para ulama apakah sudah atau tidak. Taim, maka dianjurkan taim untuk tetap wudu untuk keluar dari perselisihan ini. Paham, barakallahu fikum. Kemudian adapun kalau sedikit saja darah atau sedikit saja muntah, maka tidak perlu wudu. Baik. Yang keempat, yang ketiga, zawalul akal atau taghtiyatuhu bil igma'i atau naum. Hilangnya akal atau tertutupnya akal dengan pingsan atau tertidur. Liqauli ta'ala walakin min ghaitin aw baulin aw naumin, akan tetapi yang akan membatalkannya adalah buang air besar, buang air kecil dan tidur. Wa qauluhu al-'ainu wika'us sahyi faman nama falyatawadda. Al-'ainu wika'us sahyi, mata itu adalah ikatan as-sah. As-sah itu kelupaan, barakallahu fikum. Dubur di sini. Dubur wal ma'na annal 'ainani fil yaqdat fi yaqdatihima bimanzilatil habl alladhi yurbatu bihi fazawalul yaqdati kazawali hadar ribat. Baik, ini mata ini pengikat dubur, artinya kapan orang yang tertidur, dia tidak tahu apakah ada keluar dari lumurnya atau tidak. Barakallahu fikum, kentutkah dia atau apa dia? Sehingga barakallahu fikum, ada seorang dulunya meyakini bahwa tidur duduk itu tidak membatalkan wudu. Dan ternyata ada orang apa? Orang tidur di sampingnya dan kentut. Kemudian ditanya, kok sadar keluar ada sesuatu yang keluar dari duburmu? Dan enggak. Nah, baru saja dia yakin bahwa apa? Dari situ dia yakin bahwa mata memang barakallahu bikum adalah pertanda bahwa dia masih sadar dan dia mengetahui kondisinya dia sendiri. Kalau sudah tidak ada lagi ingatannya, artinya matanya sudah tertutup, tertidur lelap dia, maka tidak dia tahu apa yang terjadi padanya. Alhamdulillah. Paman nama faliyat wadda, maka siapa yang tertidur maka silakan wudu ulang. Wa amal junun wal igma wasakr wa nahwihi payang wudu ijma'an. Adapun junun, gila, igma, pingsan atau mabuk dan yang lainnya, payang kudu bil ijma, yang kudu ijma, yang kudu luju wa ijma'an, akan membatalkan wudu sesuai dengan kesepakatan. Yang membatalkan apa? Membatalkan wudu junun, igma, wasak. Baik. Walawi, payang kudu luju ijma. Wa naumun naqidu huwa al-mustaghriq alladhi la yabqa ma'ahu idrakun ala ayyi hay'atin kana an-naum. Nah, ini perhatikan baik-baik. Wa naumun naqid, tidur yang membatalkan wudu, huwa al-mustaghriq, yang betul-betul tenggelam dia dalam tidurnya. Alladhi la yabqa ma'ahu idrak, yang tidak ada dia ingat apa-apa lagi. Ala ayyi hay'atin kana an-naum, dalam bentuk apapun dia tidur. Barakallahu fikum. Mau tidur dalam kondisi duduk, barakallahu fikum. Tidur dalam kondisi sujud. Ada orang sujud. Tapi barakallahu fikum, dia bangun-bangun. Tasyahud ya, Masya Allah, tasyahud ya. Kencang tasyahudnya. Bersama. Kepalanya juga ini juga ya, telunjuknya juga barakallahu fikum turun. Artinya dia sebenarnya sudah tidak ada barakallahu fikum. Dia sudah lupa. Buktinya ketika orang berdiri semua dia masih duduk. Terus kan dibangunkan sama-sama. Allahu Akbar sambil disenggol. Langsung bangun dia. Kalau sudah begitu mestinya dia bubar dari sholat. Karena sebenarnya dia sudah tidur. Agar. Baik. Perhatikan baik-baik ini. Al-mustaghriq. Orang yang betul tenggelam dalam tidurnya adalah tidak ada lagi yang dia rasakan di sekelilingnya. Baik. Bentuk apapun tidurnya dia. Aman naumul yasir fa innahu la yang kudul wudu. Ah, tinggal antum sendiri bagaimana yasir itu. Tayatu. Masih apa istilahnya, masih bagus yang gue yang sadiki, masih Marco sebagainya, soalnya bagara dia berarti memang semua so tanam tatanam baik-baik. Barakallahu fikum, sudah tidur dia barakallahu fikum, tinggal kita melihat bagaimana kondisi kita. Lian sahabat radhiyallahu anhu kan yusibuhum nu'as wa hum fi intidhari shalah. Para sahabat tertimpa kantuk dalam kondisi mereka menunggu salat. Wa yaqumuna wa yusalluna wa la yatawaddaun. Ini kalau kondisinya ngantuk. Bukan tidur nyenyak. Kalau sota tanam sota sono hebat, ini mesti ulangi wudu. Seperti orang-orang Jumatan ini yang memang tidak tahu kenapa kalau Jumatan seakan-akan so pesadap sekali tuh, begitu masuk langsung sudah sebelum khatib ada masih segar. Masih segar dia. Begitu khatib naiknya lama. Paham insyaallah, ini tiga perkara yang membatalkan wudu. Yang keluar dari lubang kubul dan dubur, apa saja yang keluar dari situ, itu akan membatalkan wudu. Barakallahu fikum. Kemudian yang keluar dari jasad, kalau itu najis, barakallahu, dari selain dari dua anggota tubuh tadi. Baik, kalau itu najis yang keluar, maka batal wudunya. Kalau bukan, sementara banyak, maka diulangi wudunya. Ini ahwat, lebih hati-hatinya. Kalau sedikit, maka tidak perlu. Kemudian yang ketiga adalah hilangnya akal seseorang, apakah dengan pingsan atau tidur. Barakallahu fikum. Baik, pingsan atau tertidur, maka hendaknya mengulangi wudunya. Baik. Ilahuna subhanahu wa ta'ala.